tangguh aku menunggu tapi tak ditunggu, bertahan tapi tak ditahan. Sampai kapan kau mau begini menjalani kisah rahasia? Tak sadarkah di balik senyuman sungguh ku terluka? Jika kau tidak bisa pastikan, sudahlah aku mengalah saja. Kau adalah mau begini menjalani kisah.